Setelah sebulan saya tunggu kau buka bar, saya setia tunggu dan sabar. Tapi kau berubah, kau balik suada dia. Ternyata kau sudah bahagia. Saya titipkan dia, ku janji jangan seluka dia. Bahagiakan dia, setelah mau lihat air mata. Tolong jaga dia, menyayangi dia, sayang dia apa adanya. Bukan saya lagi yang temani depu hari, dan bukan lagi penenang di saat dia sedih. Tolong kau jaga dia, selalu sayangi dia. Saya rela dengan ikhlas asalkan bahagia. Saya terima meski berat yang sekarang saya rasa. Hati terasa sakit namun harus hilang asa. Takdir sudah tentukan semua, Tuhan sudah pilih kamu dua. Selamat tinggal saya. Janji kau pergi, mau kembali lagi. Ku suruh saya tunggu dan setia di sini. Ku dah bikin apa, dan usah kata rada. Ternyata sudah ada yang ganti saya.